Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada sore hari ini dalam kitab At-Tafsiru Al-Muyassar, masih dalam pembahasan tafsiran dari Quran surat Al-A'raf terakhir sampai dengan ayat yang ke-195. Untuk itu kita akan lanjutkan ke ayat 195 dan ayat-ayat setelahnya. Seperti biasa akan kita bacakan terlebih dahulu ayatnya, baru kemudian kita telaah tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alahum arjulu yamshuna biha am lahum aydi yabtishuna biha am lahum a'yunu yubsiruna biha am lahum adhanu yasma'una biha qul ud'u syuraka'akum thumma kiduni fala tumdhirun. Apakah mereka ilah-ilah atau berhala-berhala yang disembah selain Allah itu memiliki kaki sehingga mereka bisa berjalan dengan kakinya tersebut, atau apakah mereka punya tangan yang dapat menghadang atau menahan segala sesuatu dengan tangannya itu, atau apakah mereka punya mata yang mereka dapat melihat dengan matanya itu, atau apakah mereka punya pendengaran yang mereka dapat mendengar sesuatu dengannya. Katakan kepada mereka, wahai Rasul, panggillah oleh kalian semua yang kalian jadikan sebagai sekutu di samping Allah. Kemudian suruh sekutu-sekutu itu membuat makar kepadaku dan tidak perlu ditunda-tunda, lakukan dengan segera. Tafsiran dari ayat ini, qala alihadihil alihati wal asnami arjulun yas'auna biha ma'akum fi hawaijikum. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-195 mempertanyakan eksistensi dari ilah-ilah atau berhala-berhala yang disembah di sampingnya. Kata Allah di ayat ini, alihadihil alihati wal asnami arjulun. Apakah ilah-ilah dan patung-patung ini yang disembah selain Allah memiliki kaki yang mereka dapat berusaha mengupayakan bersama dengan kalian dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian? Am lahum aydi yadfa'una biha ankum wa yansurunakum ala man yuridu bikum syarran wa makruhan. Atau apakah mereka ilah-ilah dan patung-patung itu memiliki tangan yang mereka dapat mencegah bahaya dari kalian wa yansurunakum dan dapat menolong kalian ala man yuridu bikum syarrat atas siapa saja yang ingin menimpakan kejelekan dan keburukan kepada kalian. Am lahum a'yunun yanzuruna biha, atau apakah mereka ini ilah-ilah dan patung-patung yang disembah di samping Allah punya mata yang dengan itu mereka dapat melihat. Fayu'arrifunakum, lalu mereka memberitahukan kepada kalian ma'ayanu wa absaru, apa yang mereka lihat. Mimma yagibu ankum fala taraunahu, dari apa-apa yang kalian tidak tahu dan tidak dapat kalian lihat. Am lahum adhanun yasma'una biha, atau apakah mereka ilah-ilah dan patung-patung yang disembah selain Allah itu punya pendengaran yang mereka dapat mendengar dengan pendengarannya itu. Fayukhbirunakum, lalu memberitahukan kepada kalian bima lam tasma'u, apa-apa yang kalian tidak dengar. Pertanyaan yang harus dijawab oleh kaum musyrikin yang menjadikan patung-patung sebagai ilah di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang pertama, apakah patung-patung itu punya kaki? Kaki adalah alat di mana seseorang bisa melakukan perjalanan, melakukan safar untuk memenuhi kebutuhan. Apakah punya tangan? Tangan sesuatu yang bisa digunakan untuk menahan, menghindarkan hal-hal yang bisa membahayakan. Alat untuk membantu dan yang lainnya. Apakah patung itu punya mata? Mata adalah alat untuk bisa melihat. Apakah patung itu punya pendengaran? Pendengaran alat untuk bisa mendengar sesuatu. Fa idza kanat alihatukum allati ta'budunaha laisa fiha syai'un min hadhil alat, kalau seandainya ilah-ilah kalian, kata Allah di ayat ini, kalau seandainya ilah-ilah kalian allati ta'budunaha yang kalian sembah laisa fiha syai'un min hadhil alat, tidak punya sama sekali apa-apa yang disebutkan tadi, enggak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya pendengaran, fama wajhu ibadatikum iyyaha, maka apa alasan kalian menyembahnya? Apa alasan kalian menjadikan patung-patung tersebut sebagai yang kalian ibadahi di samping Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya mata, tidak punya pendengaran. Wahiya khaliyatun min hadihil asya, patung-patung itu kosong dari apa-apa yang disebutkan tadi, tidak memiliki apa-apa yang disebutkan tadi. Allati biha yatawassalu ila jadbin naf'i au daf'i dharr, yang padahal dengannya bisa menjadi wasilah perantara untuk mendapatkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan. Qul ayyuhar rasul liha ula'il musyrikin min abadatil awthan, maka katakanlah olehmu wahai rasul kepada mereka kaum musyrikin, para penyembah berhala, ud'u alihatakum, panggillah ilah-ilah kalian, alladzi ja'altumuhum lillahi syuraka fil ibadah, yang telah kalian jadikan sebagai sekutu bagi Allah dalam ibadah. Thumma ijtama'u ala iqa'is su wal makruh bi, kemudian suruh mereka berkumpul untuk menimpakan kejelekan dan keburukan kepadaku. Fala tuakhiruni wa'ajilu bidzalika. Jangan ditunda-tunda, segerakan lakukan hal tersebut. Fa inni la ubali bi alihatikum, karena sesungguhnya aku tidak peduli dengan ilah-ilah kalian. Li'timadi ala hifdillahi wahdah, karena aku bersandar hanya kepada penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ayat ini seharusnya membuat kaum musyrikin berpikir dan sadar diri bahwa selama ini patung-patung yang disembahnya, yang mereka jadikan sebagai ilah di samping Allah, itu tidak memiliki apa-apa. Hanyalah benda mati yang gak bisa memberi manfaat atau menolak mudharat. Punya kaki saja tidak, punya tangan saja tidak, punya mata saja tidak, punya telinga saja tidak, yang padahal keempat alat itu bisa menyampaikan seseorang untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudharat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul menampakkan betapa lemahnya berhala-berhala, patung-patung yang dijadikan ilah oleh kaum musyrikin di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Berikutnya ayat yang ke-196. Allah berfirman, inna waliyyallahu alladhi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya pelindungku hanyalah Allah, dialah yang telah menurunkan Alkitab, dan dialah yang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang soleh. Tafsirannya, inna waliyillahu alladhi yatawalla hifzi wa nasri. Allah memerintahkan kepada Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di ayat ini untuk menyatakan bahwa sesungguhnya pelindungku hanyalah Allah. Pelindungku hanyalah Allah. Bukan berhala-berhala, bukan patung-patung yang tidak punya kemampuan apa-apa. Ya. Alladhi yatawalla hifdhi wa nasri, yang memberikan perlindungan berupa penjagaan kepadaku dan pertolongan untukku. Huwalladhi nazzala alayya al-Qur'ana bilhaq, dialah Allah yang telah menurunkan kepadaku Al-Quran dengan benar. Wa huwa yatawalla as-salihina min ibadihi, dan dia Allah melindungi orang-orang yang saleh dari kalangan hamba-hambanya. Wa yansuruhum ala a'daihim, dan menolong mereka orang-orang saleh atas musuh-musuhnya. Wa la yakhdhuluhum, dan tidak mengabaikan mereka sama sekali. Inilah ilah yang berhak untuk diibadahi. Inilah ilah yang sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberikan perlindungan berupa penjagaan dan pertolongan. Inilah ilah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, Allah, karena dialah yang memberikan perlindungan kepada hamba-hambanya yang soleh, menolong mereka dari musuh-musuhnya, dan tidak sama sekali membiarkan mereka. Kalau berhala-berhala, patung-patung, dan apapun yang disembah selain Allah Azza wa Jalla, tidak punya kemampuan untuk melindungi, tidak punya kemampuan untuk menjaga, tidak punya kemampuan untuk menolong, bahkan cenderung mengabaikan siapa saja yang menyembahnya atau yang beribadah kepadanya. Jadi ayat yang ke-196 ini masih ada hubungan dengan ayat yang sebelumnya, 195. Ya, ketika Allah menjelaskan betapa lemahnya patung-patung atau berhala-berhala atau apapun yang disembah di samping Allah, Allah perintahkan Nabi untuk menantang mereka, kaum musyrikin, supaya kaum musyrikin mendatangkan apa? Sekutu-sekutu yang mereka buat di samping Allah, apa-apa yang mereka ibadahi di samping Allah, supaya bikin makar, ya, untuk mencelakakan, agar mereka sadar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak peduli dan tidak butuh kepada berhala-berhala, patung-patung dan apapun yang disembah selain Allah azza wajalla. Kemudian di ayat 196 Allah perintahkan nabi kita untuk menyatakan bahwa inilah ilah yang sesungguhnya, yaitu Allah yang betul-betul bisa memberikan perlindungan dan pertolongan. Kemudian ayat yang ke-197. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wa la anfusahum yansurun. Masih ada hubungannya sangat jelas. Walladzina tad'una min dunihi, dan adapun yang kalian seru, yang kalian ibadahi selain Allah, la yastati'una nasrakum, mereka tidak bisa memberikan pertolongan kepada kalian. Wala anfusahum yang surun, mereka pun tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Kalau seseorang menolong diri sendiri saja tidak bisa, maka bagaimana mungkin bisa menolong orang lain? Seseorang yang tidak bisa menolong dirinya sendiri menunjukkan pada dirinya ada kelemahan. Seperti itulah segala hal yang disembah di samping Allah dalam keadaan lemah. Jangankan menolong orang-orang yang menyembahnya, menolong dirinya sendirinya pun tidak bisa. Makanya Allah tegaskan di sini, orang-orang yang menyembah selain Allah, maka sesungguhnya yang mereka sembah itu tidak bisa menolongnya, bahkan tidak bisa menolong diri-dirinya sendiri. Tafsirannya, walladzina tad'una antum ayyuhal musyrikun min ghairillah minal alihati la yastati'una nasrakum wa la yaqdiruna ala nusrati anfusihim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini, dan berhala-berhala atau apapun itu yang kalian sembah, wahai musyrikin, selain Allah, dari ilah-ilah yang lain, maka sesungguhnya la yastati'una nasrakum, mereka tidak punya kemampuan untuk menolong kalian. Wala yaqdiruna ala nusrati anfusihim, mereka pun tidak kuasa untuk menolong dirinya. Jadi terus Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan kelemahan segala sesuatu yang disembah, diibadahi selain Allah azza wa jal. Kemudian ayat yang ke-198. Wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Masih ada hubungannya. Jika kalian seru berhala-berhala itu dan apapun yang kalian ibadahi di samping Allah kepada petunjuk, la yasma'u, niscaya mereka tidak akan dapat mendengar. Wa tarahum yanzuruna ilaika, kalian lihat mereka seakan-akan melihatmu. Wa hum la yubsirun, dalam keadaan sebenarnya tidak dapat melihat. patung itu kalau ada di hadapan kita, seolah-olah patung itu melihat kita, padahal sebenarnya tidak. Terus Allah Subhanahu wa taala menyudutkan berhala dan patung yang disembah oleh kaum musyrikin. Inilah kenyataannya, patung yang kalian agung-agungkan itu, berhala-berhala yang kalian agung-agungkan itu, kalian ajak ngomong, dia tidak bisa ngomong. Kalian ajak ke jalan petunjuk, dia enggak bisa dengar. Seakan-akan dia melihatmu, padahal sebenarnya tidak melihat apa-apa. Tafsirannya, qala wa in tad'u ayyuhal musyrikuna alihatakum ilal istiqamati wassadad la yasma'u du'aakum. Kata Allah, wa in tad'u ayyuhal musyrikun alihatakum, kalau kamu seru wahai musyrikin ilah ilahmu ilal istiqamati, untuk istiqamah, wassadat, dan ke jalan yang benar, la yasma'u du'aakum, mereka tidak dapat mendengar seruan kamu. Wa tara ayyuhar rasul alihata haula al musyrikin min abadatil authan yuqabilunaka kannadhiri ilaika wa hum la yubsirun li'annahum la absara lahum wala basair. Kemudian kata Allah, dan kamu lihat wahai Rasul, ilah-ilah mereka, kaum musyrikin, para penyembah berhala, yuqabilunaka, mereka menghadap kepadamu, kan nadhir ilaika, seakan-akan melihatmu, wahum la yubsirun, dalam keadaan sebenarnya tidak dapat melihat. Li'annahum la absara lahum, karena berhala-berhala, patung-patung itu, la absara lahum, tidak memiliki penglihatan, ya, wala basair, dan tidak dapat melihat apa-apa. Jadi kalau ingin melihat dari dekat berhala-berhala atau patung-patung yang selama ini disembah oleh kaum musyrikin, maka patung itu seperti menghadap kepadamu, seakan-akan dia melihatmu, padahal tidak dapat melihat karena patung itu tidak punya penglihatan. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya ayat yang ke-199. Jadi dari mulai ayat 195 sampai 198 itu ada kaitannya, ya, satu rentetan, satu pembahasan, di mana di situ Allah betul-betul sekali lagi menampakkan betapa lemahnya berhala-berhala, patung-patung, dan apapun yang disembah di sampingnya. Ayat 199, Allah Ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Khudhil afwa, jadilah engkau seorang pemaaf, wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah orang untuk melakukan kebaikan, wa'arid anil jahilin, serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ada tiga yang disampaikan oleh Allah di ayat ini. Pertama, jadilah seorang pemaaf. Kemudian yang kedua, bersemangatlah untuk menyuruh orang melakukan kebaikan, dan yang ketiga berpaling dari orang-orang yang jahil. Tafsirannya, iqbal ayyuhar rasul ayyuhan nabi anta wa ummatuka al-fadla min akhlaqin nas wa a'malihim. Allah di ayat ini memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umatnya termasuk kita. Kata Allah, terimalah wahai Nabi olehmu dan oleh umatmu al-fadla, apa yang berlebih dari akhlak manusia dan tindak tanduknya. Berlebih dari akhlak manusia dan tindak tanduknya. Karena terkadang orang itu melampaui batasan, ya. Perilakunya itu betul-betul keterlaluan. Oleh karena itu Allah memberikan pesan kepada Nabi kita dan termasuk kita untuk apa? Terima. Terimalah apa yang berlebih dari akhlak manusia, maksudnya dari perilakunya dan tindak tanduknya. Terima dengan kesabaran dan beri maaf, ya. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam sepanjang hidupnya dikenal orang yang betul-betul mudah memaafkan, ya. Padahal kalau kita lihat gangguan yang beliau terima, ya, sungguh sangat besar, menyakitkan beliau. Tetapi beliau senantiasa memaafkan. Wala tatlub minhum ma yashuqu alaihim hatta la yanfiru. Dan janganlah kamu tuntut dari mereka ma yashuqu alaihim, sesuatu yang bisa memberatkan mereka, hatta la yanfiru, agar mereka tidak menjauh, ya. Agar mereka tidak menjauh. Wa'mur bikulli qawlin hasanin wa fi'lin jamilin. Dan jadilah sebagai orang yang selalu menyuruh untuk mengucapkan kata-kata yang baik, wa fi'lin jamilin, dan menyuruh kepada perbuatan yang baik. Wa'arid an munaza'atis sufaha, serta berpalinglah an munaza'atis sufaha, dari penentangan orang-orang bodoh. Wa musawatil jahalati al-agbiya'i, dan duduk-duduk dengan orang-orang yang tolol dan dungu. Jelas tafsirannya, Allah memerintahkan sekali lagi kepada Nabi kita untuk menerima dengan penuh kesabaran, ya, dan memaafkan apa-apa yang berlebih, melampaui batasan dari perilaku manusia dan tindak tanduknya. Kemudian tidak perlu menuntut mereka untuk melakukan sesuatu yang memberatkan mereka agar mereka tidak menjauh. Ya. Jadi sabar. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min hauli. Kalau seandainya engkau menampakkan sikap yang kaku, kasar, keras, tentu orang-orang yang ada di sekitarmu mereka akan menjauh. Ya. Lalu Nabi diperintahkan untuk senantiasa memerintahkan atau menyuruh orang untuk mengucapkan kata-kata yang baik dan melakukan perbuatan yang baik. Dan yang terakhir, Allah perintahkan Nabi kita untuk berpaling dari penentangan orang-orang yang bodoh. Tidak perlu meladeni mereka. Idza nataqa as-safihu fala tujibhu wa khairun min ijabatihi as-sukutu. Kalau ada orang yang bodoh berbicara, maka tidak perlu dijawab, dan sebaik-baik jawabannya adalah diam, karena tidak akan nyambung sampai kapanpun. Ya, orang bodoh bicara itu jelas tanpa dalil, tanpa argumen yang jelas. Kalau kita layani, ya nggak akan selesai-selesai. Oleh karena itu, biarkan saja dihadapi dengan apa? Diam. Fa khairun min ijabatihi as-sukut. Ada yang lebih baik dari menjawabnya. Apa itu? Diam. Orang-orang bodoh itu biasanya kan ngeyel. Ngeyel dengan kebodohannya. Tidak mau kalah dengan apa? Kebodohannya. Nah. Dan Allah juga perintahkan Nabi kita untuk jangan sampai duduk-duduk bergaul bersama dengan orang-orang yang tolol lagi dungu. Nah. Berikutnya ayat yang ke-200. Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu samii'un 'aliim. Dan jika syaitan menggodamu dengan suatu godaan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini juga sama, termasuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika kita mendapatkan godaan setan, maka yang harus dilakukan adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsirannya, wa imma yusibannaka ayyuhan nabi minasyaitani ghadabun au tuhissu minhu biwaswasatin watasbitin anil khairi au hathin ala syarri falja ilallah musta'idan bihi innahu sami'un likulli qawlin wa 'alimun bikulli fi'lin. Dan kata Allah, jika menimpamu wahai nabi berupa amarah dari setan, atau kamu merasakan ada bisikan darinya, wa tathbitin anil khair, dan pelemahan semangat dari melakukan kebaikan, atau dorongan untuk melakukan kejelekan, maka bersandarlah kepada Allah. Musta'idzan bihi, meminta perlindungan kepadanya. Karena inilah yang dilakukan oleh setan. Pertama, setan bisa membuat kita marah, murka. Yang kedua, setan selalu membisikkan kepada kita hal-hal yang jelek. Yang ketiga, setan senantiasa melemahkan semangat kita untuk melakukan kebaikan. Yang keempat, setan suka mendorong kita kepada kejelekan. Ini empat hal yang perlu diwaspadai, ya. Dan ini bagian dari makar setan untuk mencelakakan kita. Setan buat kita marah. Kalau kita sudah marah, maka biasanya kita hilang kendali, melakukan hal apapun yang tidak pantas. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kalau kita marah untuk apa? Berwudu. Bahkan berganti posisi. Kalau kita marah saat berdiri, maka duduk. Ya. Kalau kita marah saat duduk, maka berdiri atau berbaring. Nabi menyuruh untuk kita merubah apa? Posisi saat kita marah. Setidaknya itu bisa sedikit meredam. Di samping kita harus ambil air wudu karena kemarahan itu dari setan. Ya. Setan itu diciptakan oleh Allah dari api. Api hanya padam dengan air. Jadi amarah itu bisa jadi datang dari setan. Makanya kata Allah di ayat ini, kalau menimpamu wahai Nabi amarah dari setan, atau kamu rasakan ada bisikan-bisikan, atau ada pelemahan semangat dari melakukan kebaikan, atau ada dorongan untuk melakukan kejelekan, maka bersandarlah kepada Allah, musta'idzan bihi, berlindung kepadanya. Innahu sami'un likulli qaulin, karena sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar setiap perkataan. Alimun bikulli fi'lin, Maha mengetahui setiap perbuatan. Berikutnya ayat yang ke-201, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka merasakan atau ditimpa was-was dari syaitan, tadzakkaru, maka mereka segera mengingat. Fa idza hum mubsirun, dan saat itu mereka akan melihat kesalahan-kesalahannya. Ya. Ini ayat 201 ini Allah terangkan bagaimana keadaan orang-orang yang bertakwa saat ditimpa was-was dari syaitan. Ya. Karena setan itu bisa saja menanamkan keraguan-raguan, was-was dalam diri siapapun, termasuk orang-orang yang bertakwa. Bedanya, kalau orang-orang yang bertakwa punya solusi untuk bisa keluar dari was-was tersebut. Salah satunya apa yang Allah sebutkan di sini, apa itu? Tadzakkaru. Mereka segera mengingat Allah, sehingga dengan itu mereka menyaksikan ada kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Ya. Ketika seseorang banyak melakukan kesalahan, pelanggaran, maksiat, itu artinya dia sedang lalai. Maka sangat mudah was-was syaitan masuk ke dalam dirinya. Tafsirannya, innalladzina taqullaha min khalqihi fakhafu iqabahu biada'i fara'idihi wajtinabi nawahih idza asabahum 'aribun min waswasati syaitan tadzakkaru ma aujaballahu 'alaihi min ta'atihi wat taubah ilaihi fa idahum muntahuna 'an ma'siyatillah 'ala basiratin akhiduna bi amrillah 'asuna lisyaitan. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dari makhluknya, fakhafu iqabahu, mereka takut akan hukumannya. Mereka takut akan hukumannya dengan cara melaksanakan faraidahu, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Wajtinabi, dan menjauhi nawahihi, larangan-larangan Allah. Idza asabahum 'aridun, apabila menimpa mereka aribun, sesuatu yang muncul berupa bisikan-bisikan setan, tadzakkaru, maka mereka segera mengingat apa yang Allah wajibkan kepada mereka dari ketaatan dan taubat. sehingga dengan begitu hum muntahuna an maksiatillah ala basiratin, mereka segera menjauhi maksiat kepada Allah dengan basirah, dengan ilmu. Akhiduna bi amrillah, mereka segera mengerjakan perintah Allah. Asuna li syaitan, dan menolak, ya, menolak ajakan setan. Nah, ayat yang ke-203. Allah berfirman, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy thumma la yuqsirun. Allah berfirman, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy. Ini ada kaitannya. Ya. Dan teman-teman setan, berarti dari kalangan orang-orang yang jahat, orang-orang yang sesat, yamudunahum fil ghaib, mereka membantu setan dalam menyesatkan manusia. Thumma la yuqsirun, kemudian mereka tidak berhenti melakukan itu. Tafsirannya, wa ikhwanus syayatin, kata Allah, dan teman-teman setan. Wahum al-fujjaru min dolalil insi, yaitu orang-orang yang jahat, yang tersesat dari kalangan manusia. Tamudduhum syayatin minal jinni, mereka membantu setan-setan dari kalangan jin. Fi dhalalati wal ghawayah, dalam menyesatkan dan menyimpangkan. Wala tadakhiru syayatinul jinni wus'an fi muddihim syayatinal insi fil ghaib. Dan setan-setan dari kalangan jin tidak mengendorkan usahanya. Wala tadakhiru syayatinul jin wus'an, setan-setan dari kalangan jin tidak mengendorkan usahanya. Fi muddihim asyayatinil ins fil ghaib, dalam membantu setan-setan dari kalangan manusia. Fil ghaib, dalam menyesatkan. Jadi saling bantu membantu. Ada kerjasama yang cukup apik antara setan-setan dari kalangan manusia dengan setan-setan dari kalangan jin. Yang menjadi teman-teman setan dari kalangan jin adalah setan-setan dari kalangan manusia, yaitu orang-orang yang jahat, ya, yang tersesat. Mereka orang-orang yang jahat, yang tersesat, yang kemudian disebut setan-setan dari kalangan manusia, selalu membantu setan-setan dari kalangan jin untuk menyesatkan dan menyimpangkan hamba Allah. Demikian sebaliknya, setan-setan dari kalangan jin tidak mengendorkan usahanya untuk membantu setan-setan dari kalangan manusia dalam menyesatkan hamba-hamba Allah. Jadi saling bantu membantu. Ya. Wala tadakhiru syayatinul insi wus'an fi amalin ma tuhi bihi syayatinul jin. Kemudian la tadakhiru syayatinul insi, setan-setan dari kalangan manusia tidak mengendorkan juga usahanya. Fi amali ma tuhi bihi syayatinul jin, dalam mengerjakan apa yang dihembuskan oleh setan-setan dari kalangan jin. Jadi saling membantu dan saling menjembatani. Tujuannya sama, menyesatkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Setan-setan dari kalangan manusia, yaitu orang-orang yang menyesatkan, mereka ingin menyesatkan hamba Allah, dibantu oleh setan-setan dari kalangan jin. Setan-setan dari kalangan jin juga sama, ingin menghembuskan keburukan-keburukan kepada hamba Allah, lalu dijembatani oleh setan-setan dari kalangan manusia. Ini yang harus diwaspadai. Dan ini diberitakan oleh Allah Azza wa Jal kepada kita, ya, agar kita betul-betul waspada dari segala makar mereka, baik setan dari kalangan manusia atau setan dari kalangan jin. Berikutnya ayat yang ke-203, wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula jtabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa huda wa rahmatul liqaumi yu'minun. Wa idza lam ta'tihim bi ayah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila belum datang kepada mereka bi ayatin, sebuah ayat, maksud mereka di sini kaum musyrikin, qalu, maka mereka mengatakan laula jtabaitaha, kenapa engkau wahai rasul tidak buat sendiri ayat itu? Wahyu turun itu kan tidak secara sekaligus, tapi berangsur-angsur. Nah, ketika ada ayat yang belum sampai kepada mereka kaum musyrikin, maka mulai kaum musyrikin punya celah untuk mengejek Nabi. Mereka katakan, kenapa tidak engkau buat saja sendiri ayat itu? Qul innama, kemudian kata Allah, katakan olehmu wahai Rasul, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Rabbku. Hadza basairu min Rabbikum, ini soal bukti kebenaran dari Rabb kalian, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Tafsirannya, wa idza lam taji ayyuhar rasul haula al musyrikin bi ayatin dalatin ala sidqika qalu halla ahdathtaha wa ikhtalaqtaha min 'indi nafsik. Kata Allah, apabila belum datang kepadamu wahai rasul sebuah ayat bagi kaum musyrikin yang menunjukkan akan kebenaranmu, maka mereka akan berkata, halla ahdathtaha, kenapa tidak engkau bikin, wahtalaqtaha, kenapa tidak engkau buat dari dirimu sendiri. Qullahum ayyuhar rasul, maka kata Allah di ayat ini, sampaikan kepada mereka wahai rasul, inna hadza laysa li, ini bukan sesuatu yang datang dariku. Wala yajuzu li fi'luhu, dan enggak boleh bagi aku melakukannya. Li'anna Allaha innama amaroni bittiba'i ma yuha ilayya min indi. Karena sesungguhnya Allah hanyalah menyuruhku untuk mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari sisinya. Wa huwa hadzal Qur'an, yaitu Al-Qur'an, alladzi atsluhu 'alaikum, yang aku bacakan kepada kalian. Hujajan wa barahin min rabbikum, sebagai hujah dan dalil dari Rabb kalian. Wa bayanan yahdil mu'minina ila tariqil mustaqim, dan penjelasan yang menunjukkan kaum mukminin menuju jalan yang lurus. Wa rahmatan yarhamullah biha ibadahu almu'minin, dan sebagai bentuk kasih sayang, rahmat di mana Allah menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan kepada mereka bahwa apapun yang beliau sampaikan kepada mereka itu semata-mata wahyu datang dari Allah. Al-Qur'an bukan ucapan beliau sendiri, bukan hasil pemikiran beliau, tapi semata-mata apa yang beliau sampaikan itu adalah datang dari sisi Allah, dan beliau dilarang untuk mengada-ngada sesuatu. Ya. Dan itu sebagai bukti bahwa Al-Quran betul-betul sebagai petunjuk menuju jalan yang lurus, dan Al-Quran juga sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Selanjutnya ayat yang ke-204, Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka fastami'u lahu, pasanglah pendengaran untuknya, wa ansitu, dan simaklah agar kalian dirahmati. Tafsirannya, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu ayyuhan nas wa ansitu. Allah perintahkan kepada segenap manusia, kalau Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan simaklah. Lita'qiluhu, agar kalian dapat memahaminya. Roja'a ayyarhamakumullahu bihi, harapannya agar Allah memberikan rahmat kepada kalian. Ya, supaya apa yang dibaca dari Al-Quran itu menjadi sesuatu yang bisa memberi manfaat. Jadi kalau Al-Quran dibaca, stop segala aktivitas, dengarkan dan simak dengan baik. Kemudian ayat yang ke-205, Allah berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Rabbmu dalam dirimu, tadarruan wa khifatan, dengan penuh ketundukan dan suara yang lirih, tanpa mengeraskan suara di siang hari dan sore hari. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi golongan orang-orang yang lalai. Tafsirannya, wadhkur ayyuhar rasul rabbaka fi nafsika takhasyuan wa tawadhu'an lillah. Dan sebutlah nama Rabbmu, kata Allah di ayat ini, wahai Rasul, dalam dirimu, takhasyu'an, dengan penuh kekhusyuan, wa tawadhu'an lillah, dan ketundukan kepada Allah, khaifan wajilal qalbi minhu, dan dalam keadaan takut, ya, gemetar hati darinya, wad'uhu mutawassitan, dan berdoalah, berdoalah dengan mutawassitan, dengan pertengahan, bainal jahri wal mukhafatati fi awwalin nahar wa akhirih, pertengahan dengan suara yang lirih, antara keras dengan rendah di awal siang dan di akhirnya. Jadi tidak perlu ketika berdoa menggunakan suara yang keras, tapi pertengahan antara keras dengan lirih. Wala takun minal ladzina yaghfuluna an dzikrillah. Kemudian Allah katakan di ayat ini, janganlah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai dari mengingat Allah, wa yalhauna anhu fi sa'iri awqatihim, dan memalingkan diri dari Allah, fi sa'iri awqatihim, di semua waktunya. Ayat yang terakhir dari surat Al-A'raf ayat 206, Allah berfirman, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ayat yang terakhir ini khusus Allah menjelaskan tentang keadaan para malaikat yang ada di sisinya. Sesungguhnya alladzina 'inda rabbika, makhluk Allah yang ada di sisi Rabbmu, yaitu para malaikat, la yastakbiruna 'an ibadatihi, mereka tidak pernah menyombongkan diri dari beribadah kepada Rabb-nya. Wa yusabbihunahu, mereka selalu bertasbih kepadanya. Wa lahu yasjudun, dan hanya kepadanya mereka sujud. Tafsirannya, innal ladzina 'inda rabbika minal malaikati la yastakbiruna 'an ibadatillah. Allah jelaskan bahwa yang ada di sisi Rabb-mu, wahai Muhammad, dari kalangan para malaikat, la yastakbiruna an ibadatillah, mereka tidak menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Dan ini ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya 205, agar kita hamba Allah ya, bercermin mengikuti apa yang dilakukan oleh para malaikat. Para malaikat itu tidak menyombongkan diri mereka untuk beribadah kepada Allah. Maka kita pun harus giat melakukan ibadah, mengingat Allah, berdoa kepadanya dengan suara yang lirih dan tidak termasuk ke dalam golongan yang lalai. Bal yang qaduna li awamirihi, akan tetapi mereka para malaikat itu selalu patuh terhadap perintah-perintah Rabbmu, terhadap perintah-perintah Allah. Wa yusabbihunahu billaili wan nahar, mereka bertasbih memuji Allah di waktu malam dan siang. Wa yunazzihunahu amma la yaliqu bihi, mereka pun mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas baginya. Walahu wahdah la syarikalah yasjudun, dan hanya kepada Allah saja satu-satunya mereka sujud. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Nah, ini akhir dari pembahasan tafsir surat Al-A'raf. Pada kesempatan mendatang insyaallah kita lanjutkan dengan tafsiran dari Quran surat Al-Anfal. Untuk pertanyaannya nanti yang akan ditanyakan adalah ayat-ayat yang barusan kita baca. Subhanakallahumma hamdik, syadallah ilaha illa anta.